Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzal Qur'ana hudal lil muttaqin. Walladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul arsyil azim. Malikil alamin. Alladzi khalaqa kulla syai'in bimaqdar. Wa ilaihi turja'un. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratil rabbil azizil hakim. Wa shalawatu wa salamuhu ala Muhammadin nabil ummi alladzi ursila ila kafatil ummah rahmatan lil alamin. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain wa ala man ittaba'u bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah atas rahmat Allah pada pagi ini ya, dapat kita bersilaturahmi atas apa niat baik atau niat beribadahnya dari Korimat Jakarta. Tentunya semua kegiatan hidup ini kalau lepas daripada istilah ibadah maka tidak ada gunanya lagi. Sementara ibadah itu menjadi satu-satunya tujuan kita dihidupkan Allah hanya untuk beribadah. Jadi kita semua ini kalau ada kegiatan yang tidak bernilai ibadah, maka itu sia-sia. Dan itulah disebut kegiatannya seperti kegiatan orang kafir. Walaupun dia beriman, apabila ada kegiatan yang tidak diniatkan ibadah, maka kegiatan itu seperti kegiatan orang kafir. Dan tidak ada nilainya. Dan itu adalah kerugian besar bagi orang yang beriman. Nah, sebab apa? Sebab orang kafir sama dengan orang beriman, sama dengan perempuan, sama dengan laki, sama dengan binatang, sama dengan pohon-pohonan. Hidup itu sama. Orang kafir tidur, orang beriman tidur, orang kafir dagang, orang beriman dagang, orang kafir bertani, orang kafir berkeluarga, orang iman berkeluarga, kambing berkeluarga, macan berkeluarga, cacing berkeluarga. Sama semua makhluk itu. Enggak ada bedanya. Bedanya yang beriman dia kegiatannya ibadah hidupnya. Dan yang tidak beriman dari cacing sampai harimau sampai kafir-kafir itu tidak untuk ibadah. Hidupnya bedanya itu. Tujuannya kalau beribadah, tujuannya apa kalau tujuan ibadah itu? Tujuannya supaya diridhoi Allah. Mendapatkan balasan dari kegiatan yang dilakukannya. Itu tujuannya ibadah. Supaya dapat pahala amalnya. Pahala amal. Jadi amal kita ini enggak ditimbang sama Allah. Yang ditimbang itu pahalanya. Jadi Allah bilang, fa'amma masakulat mawazinuhu fahuwa fisatir radhiya. Kalau khofat mawazinuhu bagaimana itu? Ya fa'ummu hawiyah. Jadi yang ditimbang bukan perang ditimbang, dagang ditimbang, enggak. Sholat enggak ditimbang, 4 rakaat berat, kalau subuh 2 rakaat ringan enggak ditimbang kerjaannya. Ini ditimbang itu pahala kerjaannya. Kerjaan itu pahalanya nilainya menurut apa? Nilai amal itu menurut niatnya. Nah, menurut niatnya. Itu nilai amal. Jadi kalau coba direnungkan kita hidup ini. Apa tadi awalnya kalau ada kegiatan apapun dia, apa dia tidur, apa dia bangun, apa dia makan, apa dia ngomong seperti saya ini atau apa dia ke pasar, apa dia pergi ke toko, apa dia ke kebun, pokoknya apa saja yang dilaksanakan oleh manusia ini apabila tidak dia niatkan ibadah, maka dia sia-sia dan seperti orang kafir dan seperti binatang. Apa dia tidur? Sudah berapa juta kali ibu bangun tidur? Yang diniatkan ibadah berapa kali? Waduh lupa. Nah, itu namanya orang kafir, tidurnya orang kafir. Walaupun kita beriman, tapi tidur kita tidur kafir. Bangun kita bangun kafir, mandi kita mandi kafir. Bergaul kita bergaul kafir kalau tidak niatkan ibadah. Nah, kalau niatkan ibadah tujuannya supaya dibalas Allah dapat pahalanya. Kalau tidak niatkan ibadah supaya dapat dunianya. Mendapat keinginan dunia, itulah kafir bedanya. Orang beriman tujuannya mau pergi ke akhirat, mau pergi meninggalkan dunia. Kita ini semua lagi berjalan pergi meninggalkan dunia. Mau pergi kemana? Mau pergi ke? Ke akhirat. Kemana itu? Kalau nggak ke surga, ke neraka. Nggak ada pilihan. Jadi kalau ada kegiatan, tidak ada keinginan ke surga kita, berarti kegiatan itu kegiatan kafir, setan. Arahnya mesti ke dunia, kepentingan dunia. Supaya kita punya keinginan berhasil, supaya kita punya cita-cita tercapai, supaya kita kesenangan kita teraih. Pokoknya dunia, itulah dia kafir itu. Kalau beriman tujuannya apa? Akhirat ridho Allah. Kemarin naik kapal ke sini, ada enggak diniatkan ibadah? Waduh lupa. Nah, itu kerjaan setan itu gitu. Selalu melupakan kita, jangan sampai diniatkan ibadah apa-apa itu. Ibu kalau masak di rumah niat ibadah enggak? Niat, alhamdulillah. Enggak niat. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini masaknya kafir namanya. Jadi ibadah itu apa sih? Apa ibadah itu? Apa? Ibadah itu ialah mempraktekan apa sebuah kegiatan tadi ya. Ibadah itu sebuah kegiatan. Dalam rangka mempraktekan ajaran Islam. Itu ibadah. Kalau kita tidur, praktek ajaran Islam enggak? Oh, praktek. Diniat enggak? Enggak niat, hilang. Sholat ibadah enggak sholat? Begitu niatnya dunia, hilang. Fawailul lil musallin. Walaupun sholat, apalagi cuma tidur. Sholat pun ibadah 4 rakaat sholat zuhur, begitu arahnya dunia, langsung fawailul lil musallin. Karena arahnya di dunia. Apalagi memang tidak ada arahnya, tidur. Pokoknya ngantuk tidur, ya sama dengan meong. Ngorok meong juga tidur mah. Karena tidak diniatin. Jadi mempraktekkan ajaran Islam, diniati dengan niat ibadah. Jadi kalau kita semalam juga tidur, oh ya saya praktek ajaran Islam waktu tidur saya dan saya niat ibadah berharap dibalas Allah. Ah, itu tidur yang muslim tuh. Kalau enggak ya buyar, untung enggak mati orang seperti itu. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Islam tuh begitu. Dan inilah yang dilupakan oleh setan itu. Jangan kamu niat ibadah lah. Kalau bersihkan lantai itu ngepel, itu bersih lantai, sudah bersih apa belum? Ayo cepat yang bagus, biar bersih, biar kasih harum-harum ini tuh. Gitu setannya, jangan niat ibadah yang penting. Untuk kepentingan dunia, itulah setan. Maka Nabi Adam itu digoda sama setan itu caranya gitu. Hei Adam, kamu kalau makan buah itu justru kamu menjadi beken di sini, menjadi kekal di tempat ini, malah jadi sukses, jadi malaikat kalian berdua ini, mau raja di raja kalian berdua, kalau kalian makan buah itu. Oh iya, pentingan dunia. Apa iya ya kata orang dua suami istri ini, kompromi. Apa iya kah kalau kita makan kita menjadi orang hebat di tempat ini? Datang lagi besok setan. Saya ini kan pernah sehat. Kalau kalian mau ya kalian yang untung. Kalau tidak mau itu serah. Saya tidak paksa. Ini saya cuma inilah kumala minan nasihin. Saya cuma nasihatin aja. Kalau benar coba tuh pencolot dari surga. Nyoba karena pengen mencapai dunia. Dunia pengen enak hidup di surga itu pengen. Padahal Allah sudah bilang justru kalau enak kalau kamu taat. makan seenak-enaknya, sekenyang-kenyang situ. Kalau kamu taat, justru malah bahagia. Lupa ibadahnya, lupa mempraktekkan aja ajaran. Prakteknya jangan kamu dekat itu pohon, dekat ya, lupa mempraktekkan ajaran. Yang diingat kepentingan. Maka hidup ini kepentingan kerja cari apa? Kalau kerja karena kepentingan, yang dicari apa? Oh, kalau kerja karena kepentingan, yang dia cari enak. Kalau kerja untuk suatu kepentingan, yang dicari enak. Bagaimana enak dapatnya? Yang berfungsi apa? Nafsu. Kalau orang kerja mencari karena ingin mencapai keinginannya, maka yang dia cari enak. Bagaimana dapat enak? Yang berfungsi, yang kerja adalah nafsu. Ada lagi yang dicari, bagaimana baik. Kalau yang dicari baik, apa yang berfungsi? Ya, yang berfungsi adalah akalnya. Menurut akalnya dia baik kalau begini, biar untungnya banyak ini, saya kurangin timbangan ini, lumayan nih baik ini. Saya rahasiakan jeleknya barang ini, saya rahasiakan. Biar untung saya lumayan, biar cepat laku. Bagaimana baiknya saya berdagang ini supaya saya untung. Itu yang berfungsi akal. Padahal salah-salah juga jalan karena berfungsi akal. Kalau yang berfungsi tuntunan apa? Bagaimana benar? Mungkin baik, mungkin tidak baik, mungkin susah, mungkin nyawa disabung juga enggak apa-apa. Bunuh orang juga enggak apa-apa kalau benar. Maka ada perang juga enggak apa-apa. Bagaimana benar yang berfungsi tuntunan. Kalau bagaimana benar itu yang berfungsi tuntunan. Bagaimana ya supaya enak ya, yang berfungsi itu nafsu. Pokoknya enak, sikat sudah. Nah, kalau yang bagaimana baiknya, itu akal-akalnya dia itu. Bagaimana baiknya ya? Biar orang ini enggak terasa tertipu, tapi saya bisa tipu dia. Bagaimana baiknya caranya itu? Itu yang akalnya yang main tuh. Semuanya salah. Yang benar adalah bagaimana benar. Saya ini benar apa tidak ini? Insya Allah kalau benar ya dapat enaknya, dapat baiknya barangkali. Enggak dapat juga enggak persoalan kalau benar mah. Jadi benar. Nah, yang disebut benar itu kalau melaksanakan tuntunan yang benar, yaitu Islam. Maka mempraktekkan Islam itulah kebenaran. Maka kasih sayangnya Allah dibuktikan. Islam itu lengkap dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu lengkap. Bagaimana dibenarkan Allah? Tidurnya bagaimana, bangunnya bagaimana, sampai masuk WC-nya bagaimana ya, cari surga masuk WC sampai begitu. Padahal bagaimana berpakaian sebenarnya tidak dikasih tahu oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana pakai sepatu, enggak usah dikasih tahu, semua orang bisa. Bagaimana makan, enggak usah dikasih tahu, bisa semua makan tuh. Tapi supaya lengkap bahwa mempraktekkan Islam di seluruh kegiatan sebagai ibadah, maka dikasih tahu. Kalau makan tuh begini. Padahal enggak usah dikasih tahu juga, semua orang juga bisa makan, cacing aja bisa makan. Tapi perlu dikasih tahu supaya orang itu punya niat mempraktekkan ajaran Islam dalam hidupnya. Nah, sehingga hidup itu praktek Islam, niatnya berharap dibalas Allah. Kenyang juga. Dapat juga baiknya. Tapi kalau enggak diniat, ya habis, capek. Dunia ini enggak ada guna-gunanya. Apa gunanya? Coba kita pening. Carilah dunia ini sampai pening. Hasilnya apa? Makan kenyang, ngising, kata orang Jawa. Makan kenyang, berah, buang kotoran. Cari kayak apapun hebatnya, makan kenyang, sudah, buang kotoran. Oh, dia tidak dapat, dia tuh pemalas dan tidak dapat. Bahkan sakit melulu. Tetap dia makan kenyang, berah. Tidak bisa lebih-lebih, kalau di Indonesia dia 3 piring. Oh, dia itu, waduh kasihan, dia itu gila. Kalau belum mati, makan kenyang, berak, gila-gila juga. Bedanya apa hidup itu? Jadi kita tidak ada guna-guna hidup ini kalau nggak sampai ke surga kan? Untuk apa coba? Dicari-cari itu? Cuma hasilnya 3 piring kalau di Indonesia itu. Ya pokoknya makan kenyang dari kecil, ngek, keluar dari perut ibu itu, keluar, ngek, makan kenyang berak, makan kenyang berak sampai 15 tahun tidak pernah usaha. Tapi kan ada bapak, ada ibunya, mati bapak ibunya juga tidak mati, tetap makan kenyang berak. Begitu ajalnya datang, baru habis rezekinya. Mau dicari, mau nggak dicari, pasti dia. Karena hidup. Cacing aja semeter jalannya setahun. 7 keturunan hidup, tidak pernah pening. Orang beriman pening cari dunia, itu mah orang tolol sebenarnya. Orang tidak pening aja begitu hidup kok. Wah tapi lain, khalifah katanya, ada yang ngomong. Kalipa lain kalau orang kaya mah makannya. Makan kenapa? Ya kalau orang kaya kan enak makannya. Saya bilang hasilnya sama. Sama aja hasilnya, dia kenyang berhenti. Buang kotoran sama orang miskin. Enak belum tentu itu. Kalau dia sudah lapar ya enak makan dengan garam. Kalau sudah macam-macam, malah makannya lebih sedikit. Belum tentu juga enak. Sama aja. Kalau tidurnya, kalau orang kaya kan kasur empuk, meram. Ya kalau orang miskin kan tidur di lantai melotot ya. Ya enggak juga, sama aja. Enggak ada guna-gunanya hidup ini, enggak ada gunanya sama sekali kalau kita enggak niat ibadah untuk ke surga. Nah itu yang mau dilupakan oleh setan. Setan itu saban hari, saban detik itu meram aja kita digoda, jangan niat ibadah. Apalagi melotot, melek, meram aja kita digoda apa setan tuh. Lewat mimpi-mimpi yang macam-macam tuh. Nah maka kalau mimpi buruk, kata Rasulullah, cepat-cepat bilang, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kerjaan setan. Begitulah setan kerjaannya. Kadang-kadang orang beriman sekarang ini kesetanan lebih banyak daripada keimanannya. Jadi kan repot. Ya, tapi kalau sama sekali bersih tidak ada. Orang suci tidak ada. Kecuali Rasul karena langsung dijaga oleh Allah. Tapi kalau manusia tetap berdosa supaya bisa istighfar. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Allah bikin manusia itu lupa supaya dia bisa istighfar. Istighfar itu mendatangkan kasih sayang Allah sama hambanya. Jadi perlu istighfar. Maka dikasih lupa. Yang repot ini lupanya bukan hari pagi lupa, sore lupa, siang lupa. Lah ini kan repot. Sekali-sekali lupa itu maksudnya Allah kasih sayang sama dia, dikasih sifat lupa oleh Allah. Biar dia, astagfirullahaladzim. Nah, ingat Allah, turun kasih sayang Allah. Orang istighfar itu memperbanyak kasih sayang Allah. Maksudnya gitu, tapi ini lupanya yang panjang. Bukan ingat yang panjang. Sudah berapa ribu piring yang dimakan nih, yang didiatkan ibadah, supaya masuk surga makan tuh. Berapa kali, berapa piring, sudah berapa ribu piring dari puluhan tahun tuh. Waduh, lah itu. Nah itu enggak bisa, kita lakoni enggak bisa, ngomong gampang. Bisanya bagaimana? Kalau latihan. Kalau enggak latihan enggak bisa. Cerita bohong itu, kalau dia pintar, dia berilmu, bisa, enggak bisa. Harus latihan, sebab ilmu ini enggak mendatangkan hidayah. Orang berilmu itu kalau tinggi ilmunya, hidayahnya banyak, kalau itu enggak. Itu cerita bohong itu. Kalau belajar banyak, pintar, berarti hidayahnya banyak. Oh itu salah, gak ada buktinya. Yang ada itu, kalau Abu Jahal itu, atau Abu Lahab itu pamannya Nabi ya. Pemimpin Quraisy kan itu? Ya, pernah dengar kah? Pemimpin Quraisy Abu Lahab, Abu Jahal itu. Kan ada ya, Abu, namanya siapa itu, saya sudah lupa itu, tapi ada namanya itu. Julukannya Abu Jahal, orang jahil neman, Abu Lahab. Wah itu orang ahli syair, pemimpin Quraisy berpuluh-puluh tahun itu. Orang bangsa Quraisy yang mulia itu dipimpin sama dia, itu ahli syair. Ahli bahasa Arab itu, dia paham itu bahasa Arab itu. Nggak dapat hidayah, yang dapat hidayah Bilal. Yang nggak tahu apa-apa, dapat hidayah Bilal. Siapa yang lebih pintar? Ya pintar Abu Jahal. Bahasa Arab ahli, syair ahli. Bilal cuma budak, tapi hidayah. Karena apa? Hidayah itu bukan urusan ilmu. Hidayah itu bukan urusan ilmu. Itu urusan Allah. Jadi Nabi orang yang sangat dicintainya tidak dapat hidayah. Sedihlah Rasulullah SAW. Kata Allah, hei Muhammad, kamu tidak bisa ngasih hidayah orang yang kamu cintai. Yang ngasih hidayah itu aku. Kamu ngomong aja, nyampein aja. Gitu. Jadi ilmu itu tidak, kalau banyak ilmunya berarti jadi hidayahnya banyak. Enggak. Tamat Mesir, tamat Medina, itu jadi togut, itu mui togut. Itu. Sudah hafal Quran, hafal hadis. Itu jadi togut. Jadi Pancasilais sejati kan? Nah, inilah yang dilupakan oleh kebanyakan umat Islam di negeri ini. Juga di negeri lain. Bahkan kebanyakannya meteriakin Allahu Akbar sambil tidak mempraktikkan hukum Allahu Akbar. Itu di sekarang ini sudah lumayan nih kelihatan sekarang ini. Mulai kelihatan ini umat Islam musada kelihatannya, tapi wallahu a'lam kita enggak tahu. Cuma kayak-kayaknya dari tahun-tahun yang lewat tuh sekarang agak ningkat dikit mau sadar, belum sadar tapi agak mengarah kepada kesadaran. Apa itu? Ulama-ulama Indonesia ini pada umumnya, mudah-mudahan bukan kita, bukan warga khilafah. Ulama pada umumnya di negeri ini sudah menghina Allah dan menghina Rasulnya. Semenjak ratusan tahun yang lewat. Ulama di negeri kita ini, umat Islam negeri kita ini, sudah menghina Allah, menghina Rasulnya, dan menghina orang-orang yang beriman betul-betul sepanjang ratusan tahun. Yaitu apa kata Allah di surat Al-Maidah 50 itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Surat Al-Maidah ayat 50. Hey, orang yang punya keyakinan, apa ada hukum jahiliyah yang kalian pakai itu? Apa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kalian orang beriman? Allah mempertanyakannya. Orang beriman, baca itu. Kamu pakai hukum jahiliyah apa hukum yang kuturunkan? Enggak digubris ratusan tahun dari mbah kita, nenek moyang kita itu seperti itu sikapnya. Menghina Allah, menghina Rasul, terang-terangan. Allah bilang begitu jelas. Apa kalian mau kepada hukum jahiliyah yang kalian pakai sedangkan kalian beriman? Punya keyakinan. Apa ada yang lebih bagus dari hukum Allah? Enggak ada urusan, kata ulama-ulama. Umat Islam itu enggak ada urusan. Dari nenek kita saat doar jam Belanda ratusan tahun dihina itu ayat oleh Allah dan Rasul itu dihina oleh ulama Islam di Indonesia ini termasuk umatnya. Maka alhamdulillah atas rahmat Allah diutuslah Ahok ayat 51. Iya, bukan kebetulan yang melarang memimpin selain orang beriman itu banyak di surat Al-Imran, di surat Bokol, di surat banyak di surat Al-Mumtahana, di surat banyak ayatnya. Tapi tidak, ini karena 55 umat Islam sudah lama menghina Allah dan Rasulnya. Maka ini tidak sadar atas rahmatnya diutus 51 keluar turun ayat 51 Ahok. Nah, Ahok menghina satu ayat. Kita yang banyak-banyak ini sudah menghina Allah dan Rasulnya sudah ratusan tahun dari mbah kita sana. Tidak digubris-gubris. Padahal Allah mempertanyakan, apa kalian mau kepada hukum jahiliyah? Apa ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang kuturunkan ini? Tidak digubris. Dianggap enteng aja, tidak ada guna-gunanya itu kalimat itu. Kan menghina Allah dan Rasulnya langsung itu. Nah, maka diutuslah Ahok oleh Allah. Ayo Ahok, muncul kamu. Pakai ayat 51. Nah, baru dia sadar. Wah, mau teriak. Teriaknya itu tanggung. Allahu Akbar. Kita sudah sepakat tidak pakai hukum Quran, hukum Islam. Apa Allahu Akbar sepakat masuk neraka? Itu kata ketua majelis ulamanya. Kan jelas itu di televisi itu. Ketua majelis ulamanya, kita sudah sepakat tidak pakai hukum Islam. Sepakat kita masuk neraka. Apa itu? Kan ngeri. Mana dia ngeri ketawa-ketawa. Maka mari kita jihad super damai. Jihad al-jihadu fisabili demokrasi. Super damai. Apa yang main-main itu? Jihad fisabilillah itu pembaliko mampu sih kok bila perlu harta nyawa dikorbankan itu jihad fisabilillah lillahi kalimatillah. Inilah sepakat tidak pakai hukum kor Islam. Kurang ajar ngomong itu. Nah itulah kerjaannya umat Islam. Nah inilah yang membuat kita ini tidak ada jalan keluarnya kecuali harus berhimpun di dalam suatu jamaah yang dimutlakkan oleh Allah, yang telah dicontohkan oleh sahabat setelah Rasulullah itu, supaya jangan sampai ikut-ikutan kepada yang tidak keluar itu. Untuk apa? Untuk beribadah, mempraktekkan Islam di seluruh aktivitas hidup, di segala aspeknya. Itu maksudnya. Kalau tidak gitu, tidak ada gunanya hidup, mendingan mati. Oh mati juga. Kita praktek Islam mati, tidak praktek Islam yang mati. Cuma satunya ke surga, satu ke neraka. Bedanya cuma itu, tidak ada guna-gunanya. Kalau dunia ini sama. Mau jadi cacing sama. Mau jadi apa aja sama. Mau jadi orang kafir sama. Mau jadi orang beriman sama. Dunia ini sama saja, tidak ada beda-bedanya. Paling beda pakaiannya beda. Nah, itu tidak apa-apa. Orang kaya punya lemari. Wah dia orang kaya pakaiannya 10 lemari. Hebat malu orang kaya. Orang miskin pakaiannya sedikit. Kalau orang kaya banyak pakaiannya ganti-ganti. Ya maka dipakailah. Karena pakaiannya 10 lemari sekali pakai 5 lapis. Kata orang. Orang gendeng katanya. Ya satu aja. Itulah dunia gak ada apa-apanya. Terus kita pening dengan dunia. Wah, maka saya bilang sama Umi dulu waktu masih bujang gadis dulu tapi. Nah, Umi saya ini kan dosen. Iyalah, akal saya ini insya Allah bukan orang gila, bukan waras. Tapi tidak akan saya pakai akal saya ini untuk cari sampai pusing ngejar dunia tidak saya pakai. Masih ingat saya sekian puluh tahun ini masih ingat. Apa kata Umi? Tidak pengen kaya dong. Saya bilang, kalau kaya bakal masuk neraka, mudah-mudahan sampai masuk kubur miskin terus. Sampai masuk kubur miskin. Oh iya katanya. Tapi begini, kalau untuk masuk surga, jangan kempening kepala saya ini. Nyawa satu-satunya saya sabung. Kalau untuk surga, kalau dunia apa sebenarnya? Kerbo, tujuh keturunan, tidak pernah pening kepalanya. Hebat juga kata Umina, nikah kita kalau hebat tuh. Kepamulai, wah enggak lah saya kalau enggak mau cari dunia, ya saya enggak jadi. Tapi karena salut ya jadi. Ya memang untuk apa hidup ini? Coba ibu-ibu pikir. Saya sengaja begini supaya tidak bohong maksudnya. Kalau saya ceritakan orang lain barangkali ada lebih kurangnya. Kalau ini saya cerita jadi pas seperti yang saya lakukan. Maksudnya bukan kebanggaan saya, bukan. Itulah orang beriman itu harus begitu. Jangan pening dengan dunia. Apa saya dengar di struktural itu. Anu ada pengajian malam Senin atau malam Selasa. Angkat. Assalamualaikum. Apuan Mas Ul? Maisha. Aduh. Maisha. Cari hidup. Padahal malam Senin itu enggak ada perintah Allah Maisha. Yang ada perintah Allah itu atiullah wa rasulullah ulil amri ming. Mengkong kepitul amri malam Senin ngaji dia Maisha katanya apa itu apa kata orang Jawa Tengah ngisi-ngisiin malu-maluin masa Maisha 7 hari Maisha diambil 2 jam atau 4 jam taklim rutin atiullah rasulullah amri mengkong izin Maisha ini kebangetan. Nah karena apa ternyata warga khilafah kita ini memang bagaimanapun apa kita apa ya kita dorong itu sesuai dengan situasi yang ada di negeri kita ini jadi seimbang. Cuma untungnya kita berjamaah. Sebab orang kafir pun enggak usah pakai ayat itu berjamaah itu. Orang kafir mesti muncul bersatu. Setan-setan tuh enggak ada setan bilang, "Hei, berpecah belahlah kamu setan-setan," enggak ada. Semua orang kafir-kafir pun bilang kepada umatnya, bersatulah kalian, kan gitu. Nggak usah pakai dalil itu mah. Sekarang kita bawa Islam pakai Quran, pakai hadis, wajib bersatu. Semua ulama sedunia sependapat. Ulama itulah yang berpecah belah. Kan aneh. Coba dipikir. Orang kafir aja enggak punya Quran. Heh, kalian jangan berpecah belah. Nah, gitu ngomongnya. Orang kafir, setan-setan tuh, bersatu kalian anak buah setan gitu. Kita ini Allah dan Rasul perintah wajib bersatu, sepakat semuanya. Ulama itu enggak ada yang selisih, wajib bersatu. Kita berpecah belah boleh enggak Pak Kiai? Wajib boleh. Dia ada yang berpecah belah itu. Kan aneh ini. Maka saya sudah nemuin beberapa kiai yang katanya hebat-hebat itu. Sudah saya temuin. Saya bilang, Islam ini sempurna apa enggak Pak Kiai? Ya sempurna. Ya bagaimana enggak sempurna? Bagaimana makan aja dikasih tahu? Bagaimana tidur aja dikasih tahu? Islam itu. Bagaimana masuk toilet aja dikasih tahu caranya? Islam saking sempurnanya. Masa bersatu yang wajib mutlak enggak dikasih tahu caranya? Sehingga Pak Kiai ngarang sendiri caranya. Karena enggak tahu caranya kan? Ya ini sudah. Jawab bisa jawab enggak, tapi ikut juga enggak, disuruh jadi ulama rija juga enggak berani, repot ini jadinya. Inilah kejadian-kejadian kan. Alhamdulillah ada Ahok. Iya alhamdulillah, coba enggak ada Ahok enggak sadar kan. Iya baru teriak-teriak, tapi ini baru teriaknya, kerjaannya belum. Teriaknya doang, Allahu Akbar. Jihad fisabilillah demokrasi, super damai, ada supernya lagi. Baru teriak. Kita mau ngatur, maka di dalam susus untuk ibu-ibu, itu kan kehidupan namanya, mesti dihadapi, terutama bapak-bapak ibu-ibu, suami-suami ibu, anak ibu yang bujang-bujang. Ke situ larinya. Kalau ibu-ibu bagaimana? Nah, maka ibu-ibu itu ada dua, ada akhwat khilafatul muslimin, ya ibu-ibu, yang sudah bai'at itu akhwat khilafatul muslimin. Ada korimat, koordinator muslimat dari warga khilafatul muslimin. Ini lain, beda, ada bedanya. Beda, dia tidak sama. Sama tapi berbeda, lebih kemana itu? Iya. Jangan korimat, terus akhwat khilafatul muslimin dianggap sama, beda. Sama tapi beda. Nah itu deh. Susah diterangkan. Tapi kalau diterangkan baru nanti paham. Kalau di dalam struktural itu akhwat khilafatul muslimin itu tidak boleh mengaji di luar kemasulannya. Sudah tahu kan? Tidak boleh mengaji di luar strukturalnya. Sebab ibu-ibu itu kalau ngaji di luar, bukan ke struktural, di luar kemasulan. So, kalau ibu ngaji-ngaji di luar kemasulannya, jaraknya jauh nanti. Jadi dia harus ngaji di kemasulannya saja. Tidak boleh ngaji di Ummul Qura. Apalagi di wilayah, tidak boleh ngaji. Hanya di kemasulannya saja. Sehingga ibu itu tenang di rumahnya. Kerjaan suaminya itu didoakan, seperti sahabat-sahabat itu. Sehingga pahala kerja suaminya itu mencari nafkah, pahala berjuang suaminya itu didapat oleh ibu yang di rumahnya itu. Sehingga ibu itu sepanjang taat sama suaminya, kata Rasulullah, dia dapat kuncinya surga dengan taat sama suaminya. Nah, sehingga akhwat khilafatul muslimin itu dilarang ngaji di luar kemasulannya. Kalau sedikit temannya boleh mendekat ke kemasulan yang terdekat, tapi tidak boleh di atas nama Mekuro. Sebab nanti terpaksa jaraknya jauh, supaya jangan keliaran ibu-ibu itu. Sebab kalau ibu-ibu keliaran, bapaknya ditinggal di rumah, itu kita lagi mikir, ini bagaimana ya? Ibunya pergi jauh, bapaknya tinggal di rumah. Ini yang bapak, yang mana yang ibu, yang mana yang bapak ini kan? Jadi pikiran. Nah, bagaimana menurut Islam sebenarnya? Apa dulu kan banyak perempuan juga di zaman Nabi? Bagaimana kehidupan wanita mempraktekkan Islam? Bagaimana bapak-bapak mempraktekkan Islam? Bagaimana anak-anak mempraktekkan Islam? Bagaimana pembantu rumah tangga praktek Islam, bagaimana pemimpin praktek Islam, bagaimana lengkap semuanya, sampai bagaimana masuk WC cari surga itu lengkap. Kasih tahu saking hebatnya Islam itu. Sekarang karena emansipasi, wah orang pada hebat, wanita karir, ini kehidupan jahiliyah ini udah menjalar, susah dipahami orang yang aku beriman, padahal terpaksa ke halipahan ini anu apa ya, pelan-pelan hayut tapi ditekan terus. Sebab menurut Islam itu ibu-ibu itu jangan banyak keliaran, banyak diam di rumahnya, sehingga pahala kalau suaminya mati syahid, dia pahala syahid suaminya itu dia dapat karena dia ikut mendoakannya, ikut merestuinya. Pahala cari nafkah, walaupun dia tidak cari nafkah, dia dapat pahala suaminya itu karena dia merestui suaminya cari nafkah. Sehingga kunci surganya itu seorang perempuan apabila taat sama suami. Sampai begitu janji Rasulullah itu. Nah, untuk ngatur ini karena kehidupan ini tidak dalam kehidupan Islami, kehidupan jahiliyah, terpaksa banyak problem. Sehingga pendapat itu, wayo pendapat sana, pendapat sini. Nah, untung ada perintah Allah, atillah watir rasul uli amri minkum. Orang beriman taat pada Allah, taat sama Rasul, sama ulil amri, taat. Yang disebut ibadah itu pembuktian taat pada Allah, pada Rasul, pada ulil amri. Jadi tidak ada disebut ibadah selain daripada pembuktian taat pada tiga itu. Paman saya tanya, kenapa Anda ini taat sama orang tua? Jawabnya, saya taat sama orang tua karena orang tua saya itu berjasa dari kecil. Ibu saya melahirkan saya, orang tua saya memberi nafkah saya. Kalau saya sakit diobatinya, sangat besar jasa orang tua saya. Maka saya hormat pada orang tua saya. Itu tidak dari ibadah. Orang kafir juga ngomong begitu. Tapi begitu dapat taruh sami'na wa ta'na kepada salah satu dari tiga ini, baru seperti ibadah. Kenapa kamu taat sama orang tua? Allah suruh saya taat sama orang tua. Kamu sami'na wa ta'na pada Allah. Itulah ilmu dia. Mungkin ada lain ilmunya. Saya dengar Rasulullah kita suruh taat sama orang tua. Ilmu dia begitu. Pokoknya harus ada sami'na wa ta'na pada salah satu dari tiga ini. Baru namanya ibadah. Kalau di luar sami'na wa ta'na tiga ini, tidak ada ibadah. Kafir namanya. Jadi seperti ibadah itu praktek Islam. Praktek Islam tadi itu adalah mempraktekkan taat pada salah satu dari tiga ini menurut ketentuan Islam. Atiullah, ati Rasul, ulil amri minkum. Jadi orang taat sama Allah masuk neraka, taat sama ulil amri masuk neraka, taat sama Nabi. Kalau orang tidak taat sama ulil amri, berarti dia melawan Allah dan Rasul. Sebab yang nyuruh taat sama ulil amri itu adalah Allah. Yang nyuruh taat sama ulil amri itu adalah Rasul. Jadi orang tidak taat sama ulil amri berarti dia melawan Allah dan Rasul. Maka dia neraka. Jadi tidak sembarangan berjamaah itu. Nah ini kita kelola sedemikian dengan segala persoalannya. Pelan-pelan, tidak paksa-paksa di luar kemampuan. Tapi pelan-pelan harus ditingkat. Tidak boleh kalau terus begitu, terus kayak orang umum. Tidak bisa, karena kita ini muslim, muslimah. Jadi maka akhwat tadi, akhwat silapatul muslimin dilarang belajar di luar kemasulannya, dilarang belajar Islam di luar kemasulannya. Nah, harus di kemasulan saya, maksudnya supaya tidak ngelencer ke sana kemari. Bapaknya ditinggal di rumah, kita ngelencer. Kan jadi lucu. Biar bapaknya saja ngelencer, kita nunggu. Kan perempuan begitu. Nah, satu. Kemudian terus sempit amat perguruan kita cuma di kemasulan. Pertanyaannya kan gitu. Kan kita punya saudara banyak. Di Tanjung Priok ada, di Bekasi ada, atau di kemasulan Tanjung Priok, apa Mukur sana ada perempuan, di Mukur sana ada, di Jakarta itu. Kalau di Mesul saja kita jadi tidak kenal. Maka diadakan korimat di tingkat wilayah. Tapi itu tidak struktural, berdiri sendiri tidak struktural, sehingga kalau dia tidak hadir, tidak maksiat. Kalau di struktural ditentukan oleh masul, wajib ngaji setiap malam Senin, satu pekan atau dua pekan sekali umpamanya, atau satu pekan sekali setiap malam Senin. Begitu tidak hadir dia maksiat, karena tidak taat sama Allah Rasulullah ulamri. Perintah ulamri harus ngaji malam Senin. Dia tidak hadir, maksiat. Tapi kalau akhwat, kalau korimat, tidak maksiat. Karena tidak ada hubungannya dengan struktural. Sebab yang asyafi'na wa ta'na itu kepada struktural. Allah, Rasul, ulamri. Itu kalau enggak taat, maksiat. Nah korimat ini tidak ada hubungannya dengan struktural. Hanya wanita mukminat yang sengaja dikumpul, Itu pun kalau mau ketemu karena berjauhan antara Priok sama sama umpamanya apa ya? Jakarta Barat, umpamanya Jakarta Selatan, menjauh, ah berada kan kerimat. Tidak ada hubungannya dengan struktural. Maka struktural tidak boleh kecampur. Jadi nanti kalau mereka mau kumpul, boleh. Tapi paling banyak 2 bulan satu kali kalau mau kumpul. Tidak boleh kurang dari 2 bulan. Bagaimana izinnya? Izinnya sama suaminya masing-masing. Kalau nggak diizinkan, ya sudah, nggak bisa. Kalau diizinkan, jadi. Kalau tidak diizinkan sama suaminya, jadi tidak ada. Tidak sabena otona atau sabena osena, nggak pakai. Tapi kalau akhwat khilafatul muslimin, nggak sabena otona, maksiat. Pamannya contoh Pak Budan tuang air ke gelas, tuang air ke gelas, terus Pak Budan nggak mau, dia maksiat, dosa, masuk neraka, diancam neraka karena perintah ulil amri. Coba begitu ati Allah tersuruh oleh meribingkum begitu. Terus kalau Pak Budan berdiri di depan pintu lihat orang ke depan menghadap ke jalan raya, berdiri pintu. Terus cari di Quran, berdiri pintu masuk surga. Enggak ada. Cari di hadis, siapa berdiri pintu masuk surga? Enggak ada juga. Kenapa Pak Budan berdiri pintu? Perintah ulil amri. Nah, dapat surganya itu. Begitu dia enggak berdiri pintu, maksiat. Tuh, karena atiullah tersuruh oleh merimingkum itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tapi kalau keriman, enggak ada hubungannya dengan struktural. Hubungannya dengan suaminya masing. Karena kita pengen juga, ya kalau Jakarta Barat, Jakarta Selatan mau ketemu, enggak kenal sama sekali, ya sempit juga dunia ini kan. Jadi adalah waktu. Tapi itu pun kalau ada acara paling banyak 2 bulan baru satu kali aja. Kalau bisa 6 bulan sekali, 3 bulan, 4 bulan enggak apa-apa. Tapi kalau bawah 2 bulan enggak boleh. Supaya enggak keliaran. Sekarang wanita itu keliaran. Khilafah bertanggung jawab sampai yaumil kiamah harus membina umatnya, jangan sampai wanita berkeliaran. Kesana kemari, itu kehidupan jahiliyah begitu. Jadi itu diupayakan, walaupun tidak sempurna tapi diupayakan terus, jangan sampai ke kebablasan kayak orang-orang ini. Kayak orang umum tuh apa punya karir, punya koran. Wow, punya koran majalah sendiri, wah dilarang, nggak usah. Ada kita punya majalah, kalau mau ngomong di majalah saja, nanti tersebar kepada seluruh warga itu. Nggak usah bikin sendiri. Perempuan itu sibuk, Allah itu kasihan sama wanita itu. Wanita itu di rumah ngurusin suaminya siang malam, pagi sudah ngopi, suruh sarapan barangkali ngurusin dapur, malam ngurusin suaminya. Anaknya diurusin, tempat tidurnya diurusin, rumah aja diurusin, piring-piring diurusin. Nanti suami tamunya datang, tamu lagi suaminya, dia ngurusin lagi. Kan capek perempuan itu. Nanti datang lagi teman suaminya, suaminya, istrinya lagi ngurusin. Enggak, suaminya pergi ke dapur, masak ini. Enggak, istri itu. Saking kasihannya Allah kepada perempuan, sehingga aduh alang kepaniknya itu wanita, mana melahirkan. Sudah melahirkan ngurusin anak, ngurusin popok, ngurusin pakaian suaminya, lemari suaminya diatur, rumah suaminya, tamu suaminya, teman suaminya, sibuk perempuan. Sehingga kasihannya, stres nanti perempuan itu. Maka kata Allah, hei laki-laki kalau kamu mampu kawin 2, 3, 4 itu. Biar dia istirahat perempuan itu. Karena dianggap saingan akhirnya tengkar. Karena dianggap saingan. Tidak dianggap teman untuk dia bisa beristirahat 3-4 hari istirahat. Bisa goyang-goyang kaki. Alhamdulillah. Istirahat 4-5 hari. Ini terus yang malam 24 jam dikerjain terus diperbudak sama suami. Kan kasihan. Allah itu maha bijak. Maka Allah bilang, kalau kamu suami mampu, jangan orang satu itu kamu paksa terus. Kamu tindas terus, kamu perbudak dia itu. Kasih dia kemerdekaan, 3 hari, 4 hari, bisa kipas-kipas, kan? Ada temannya, wah ini sakit lagi pening kepala. Nah, kamu deh, tolong sih mandiin anak itu. Nah, ada kakaknya, ada adiknya, ada. Jadi selesai. Karena dianggap saingan yang ada konkuren itu. bertengkar karena dianggap saingan, bukan karena imannya itu tadi yang jalan. Yang jalan apa tadi? Kalau enggak nafsu, akalnya. Bukan tuntunan yang jalan. Akhirnya susah kan? Orang dagang itu di toko. Nah, ada lagi sana? Di toko lagi. Ini saingan. Nah, itulah gara-gara toko itu saja dikurang rezeki saya. Oh, ini gara-gara dia itu kurang rezeki saya. Mana ada Allah miskin itu? Dioper rezeki toko ini ke sini. Mana ada seperti itu? Karena dianggap saingan. Coba dianggap mitra. Oh, kok ada barang ini? Kamu di tempat saya enggak ada yang saya bawa. Dia jual sebelah sini. Oh, kamu ada barang ini juga di tempat saya enggak ada. Bawa sebelah sini. Saling menguntung. Senang dia karena menganggap mitra. Ini karena dianggap saingannya konkuren terus. Siapa suruh? Masa Allah keliru? Enggak mungkin Allah keliru. Yang keliru itu ini otak kita yang gak beres. Mestinya kan paham kita. Oh iya begitu. Allah. Maka Nabi itu 9 istrinya. Tapi bukan berarti kenapa khalifah enggak istri banyak. Yang ujian itu. Ujian beda-beda. Manusia itu ujiannya beda. Ada yang diuji dengan dijodoh. Diuji dengan di masa nawi selasa, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan miskin. Enggak sama ujian, bukan asal perempuan diuji masa nawi semua. Ya enggak, masa Allah cuma punya satu cara uji hambanya. Ya enggak, Nabi itu ada yang diuji masuk air di peti dialirin ke musuhnya, ada yang diuji masuk sumur dibuang masih bayi masih kecil, ada yang diuji masuk penjara, ada yang diuji masuk api. Ada yang diuji mau digantung, ada yang diuji mau dibunuh, ya lain-lain. Nasib hidup itu ujiannya beda-beda. Dasar terima apa tidak itu masalahnya. Ini enggak terima ya susah sendiri. Miskin terima, enggak terima. Ya susah sendiri, tetap miskin juga kan. Siapa miskin 7 hari angkat tangan? Oh enggak ada. 7 hari aja miskin siapa berani? Enggak ada. Saya mau susah 7 hari enggak ada. Yang susah 7 tahun banyak enggak? Siapa yang nyuruh? Ini ketentuan Allah, enggak apa pusing. Nah itu. Dunia itu cuma begitu kok. Jadi hadapi saja kenyataan ini untuk ibadah itu yang lupa. Kalau itu hilang, habis sudah enggak ada guna-guna hidup ini. Sama dengan kerbau-kerbau itu hidupnya. Enggak ada nilainya. Maka wal asri innal insana fi khusrin. Setiap saat dia manusia itu rugi. Setiap saat. Kecuali ada saat yang diisi dengan amanu amilu sholihat. Itu namanya ibadah. Ibadah itu beriman dan beramal bersoleh. Oh, ibadah itu begitu, iya. Lain itu enggak ibadah namanya. Apa beriman itu? Apa beriman itu? Percaya itu apa? Percaya apa? Percaya kepada gundurwo. Apa beriman itu? Percaya bahwa tidak ada kecuali Allah. Terus benar enggak itu? Percaya yakin betul buat Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah selain Allah. Percaya. Benar? Benar enggak? Benar. Mungkin juga salah. Mungkin juga benar, mungkin juga salah. Bagaimana kalau salah? Tidak ada ilah kecuali Allah satu-satunya. Tapi salah, apa salahnya? Iblis itu percaya enggak? Bahwa Allah itu yang menciptakan dia, percaya enggak? Barangkali percaya iblis dari kita. Oh, iblis itu dialog sama Allah ketemu. Kamu kan Allah menciptakan aku dari api kan? Dialog sama Allah. Percaya enggak iblis itu? Sama Allah percaya? Percaya. Benar enggak iblis? Kenapa enggak benar? Sebab tidak ada amal sesuai kepercayaannya. Jadi kalau beriman tanpa amal namanya iblis, pengikut iblis. Siapa saja yang beriman tapi tidak ada pembuktian pelaksanaan syariatnya, maka dia adalah pengikut iblis. Mungkin lebih yakin iblis daripada kita yang kita tidak pernah lihat Allah, tapi mudah-mudahan kita ya tidak kalah dengan iblis ya. Tapi Iblis itu ya kayak mau dialog sama Allah itu. Kamu menciptakan aku dari api. Apa enggak percaya dia itu? Dia yang ngomong sendiri. Tapi iblis, karena apa? Pembuktian taat kepada syariat Allah tidak ada. Disuruh sujud dan enggak mau. Langsung jadi iblis dia. Nah sekarang kita ini bukan cuma sujud. Hukum Allah akhir semua. Ganti hukum KUHP. Apa enggak iblisnya lebih teman itu? Lebih sadis daripada iblis lagi kak kan? Kalau iblis itu cuma sujud. Ah, enggak lah kalau sujud. Ah itu habis sudah. Jadilah iblis dia. Kita ini enggak cuma bukan sujud. Sujud juga, ngebohong juga. Absolut semua. Hai, rusak lah. Inilah yang kita perjuangkan itu. Maka kita harus menjadi pelopor yang betul-betul membuktikan amal kita itu betul-betul sesuai dengan Islam. Laki sesuai dengan Islam, perempuan sesuai dengan Islam. Itulah akhwat dan karimat khilafatul muslimin itu. Nah, jadi izinnya sama suami. Jadi kemarin saya ceritakan di sini. Nanti kita ada karimat dari Jakarta mau sini. Kata khalifah, sama mereka berkorak enggak, saya bilang karimat saja. Jadi suaminya enggak ikut. Entah sih bilang apa ditinggalin suami, kan harus izin sama suami. Ya, terang mereka sudah izin juga. Wah, baik-baik amat suaminya ibu-ibu juga mengizinin semua. Yang enggak diizinin ikut maksiat. Karena maksiat tidak taat sama suami, padahal taat sama suami itu adalah kunci surga. Indahnya Islam itu begitu. Kita enggak disuruh pening hidup ini. Enak aja. Jadi maka kehidup ya seperti ya itulah Islam tuh. Bawa-bawa telur, muludan. Hukum Allah enggak dipakai. Keliling, hura-hura itu bangga dan kerjaan. Ini umat Islam. Muludan dan muludan. Pakai telur tadi tuh pagi-pagi tuh, wah ada kereta telur di tas tusuk-tusuk gitu, nanti buat bancaan. Itulah hidup. Hukum Allah nggak pakai. Maka waktu deh mabes kesini, mabes pusat polda. Tentara, Kodim, Koramil, Desus 88 kesini kan. Saya bilang, kalau Pak Densus itu, Pak Densus ini mudah-mudahan kita senasib Pak Densus. Maksud Pak Ustadz senasib bagaimana? Kita kan hidup pasti mati kan? Pasti Pak Ustadz. Ya kita senasib enggak kalau mati surga atau neraka? Ya surga lah Pak Ustadz. Itu Densus 88. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk surga. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Ustaz? Syaratnya kalau di Insud 88 ngelawan orang beriman, terjun bebas ke neraka. Membela orang beriman apa membela orang beriman supaya masuk surga? Jawab dulu saya bilang. Apa kata Insud 88? Maka kita datang belajar nih Pak Ustaz. Belajar saban hari kemari, jangan setahun datang-datang. Saban hari ke sini, bayar saya kasih tahu. Buat 3 tahun nggak mau datang lagi. Mau saya itu saban hari polisi tentara itu kemari itu biar kita kasih tahu. Saya sudah kasih tahu apa itu surga Pancasila di 45 mana ada enggak surganya di balik kubur tuh. Saya sudah bilang tuh sama polisi tentara itu. Mana surganya? Kalau Quran kita perjuangkan ada surganya, kalau aturan manusia diperjuangkan mana ada surganya? Enggak pernah bikin surga manusia kan? Jadi kita itu mesti punya satu pegangan. Hidup itu, kalau enggak mati juga kita. Kalau enggak masuk surga, aduh udah. Ada enggak nenek kita datang pagi-pagi, subuh-subuh yang sudah mati. Assalamualaikum, cucu sudah sarapan belum? Ada enggak? Enggak ada kan? Mana ada nenek kita yang sudah lewat-lewat? Sudah makan duduk belum? Sudah cukup? Enggak ada nanya lagi, sudah lewat kemana tuh? Kalau enggak surga, ke neraka. Mau apa kita? Enggak balik lagi. Jadi pertaruhan sekali ini mempertaruhkan kehidupan ini betul-betul hanya untuk itu. Yang neraka minggir. Udah. Mau kita susah, mau senang, pokoknya neraka minggir. Nah itu, hidup itu begitu, jiwa kita itu begitu. Kalau enggak gitu percuma, leha-leha, enggak jumpa kan mati. Mati itu pada waktunya enggak ada mundur, tidak ada maju. Mau benar ya mati pada waktunya, mau salah ya mati pada waktunya. Jadi tidak ada guna-guna hidup ini. Kalau tidak sampai ke surga. Caranya itu, atullah tersulullah merimikum, samina wa ta'na kepada tiga ini. Tidak ada lain. Keluar dari tiga ini, hilang nilai ibadahnya. Pengikut iblis namanya. Tidak mampu dia samina wa ta'na. Kamu berdagang ke pasar ngapain? Ya sama bikin rumah, mau beli motor. Dagang, orang kafir bisa. Tidak ada ibadahnya. Tapi kalau dia pintar, ibadah, kenapa kamu dagang? Oh, saya mau samina pada Allah dan Rasulnya. Oh, samina pada pedagang? Iya, karena saya harus membiayai. Saya diperintah Allah, membiayai keluarga saya. Maka untuk biaya keluarga saya lewat dagang. Maka dagang saya ini untuk samina otona kepada perintah Allah untuk membiayai keluarga saya. Dia beribadah namanya. Kalau harapan itu supaya dibalas Allah. Kalau tidak mengharapkan Allah, mengharapkan dunia saja, hilang nilai ibadahnya lagi. Jadi ada dua, samina wa ta'na mempraktekkan ajaran Islam, kemudian niatnya hanya berharap dibalas Allah, baru diterima. Kalau sudah samina wa ta'na, tapi harapan apa tujuannya dunia, maka hilang nilainya. Itulah hidup perjuangan. Sampai kita mati, itulah perjuangan. Dunia ini tetap jalan. Menurut apa yang dikehendaki Allah, bukan menurut maunya kita. Kita tidak bisa ngatur nasib kita dunia, tidak ada yang bisa. Ibu-ibu seperti ini bukan karena keinginan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa ibu-ibu, ibu dulu, tidak. Ya, nasib kita masing-masing ditentukan Allah seperti ini. Tidak karena orang tua kita, bukan. Menurut kemauannya Allah. Kalau menurut kemauan orang tua kita, wah. Kita pengen kaya semua. Siapa pengen kaya? Saya duluan katakan. Tapi enggak bisa. Menurut maunya Allah. Allah ya bersutri kalimah yasa, oyak, yagdir. Aku Allah yang melapangkan rezeki hambaku kepada yang kudaki dan aku juga yang menyempitkannya. Percaya? Percaya. Begitu miskin pening kepala. Percaya apa enggak? Percaya aku pening kepalanya. Ya marah sama Allah sana. Ya saya percaya. Ya sudah kalau percaya tenang. Jangan susah. Oh enggak percaya. Kalau enggak percaya ya stres. Kelahi suaminya gara-gara dunia. Kelahi sama suami orang itu gara-gara dunia. Bayangkan tololnya. Kalau gara-gara mau masuk surga, wah ini ngajak ke neraka, ini ke surga. Kelahi, enggak apa-apa. Ini gara-gara dunia. Makan juga, kenyang juga, berak juga. Kelahi sama suami istri. Gara-gara dunia, dunia apa itu? Saya bilang, rugilah hidup tuh. Kita ini mau ke surga, setuju ya ke sana, mati kita. Tidak setuju, kita mau pergi meninggalkan dunia. Masa yang mau ditinggalin lebih penting daripada yang kita datangin. Kita ini lagi berjalan mau pergi kemana? Mau pergi meninggalkan dunia. Mau pergi kemana? Ya pergi ke, kalau ke surga ke neraka. Ya kalau lepas ya sia-sia. Masa apa lebih penting yang mau ditinggal? Bukan yang dicari itu yang mau diparanin. Kenapa yang mau ditinggal bukan pening? Ah, jangan. Nah, itulah iman. Waduh, tapi saya nggak bisa milikinya. Ya, kan diusaha, harus latihan. Itulah perjuangan. Ibu-ibu itu banyak perjuangan. Anak-anak di rumah, sebentar nangis lagi, sebentar loncat lagi, sebentar berak lagi, sebentar kencing, ngompol lagi, sebentar sakit lagi. Wah, pokoknya sibuk ibu-ibu. Nggak usah ngurusin macam-macam. Ada perintah masuk supaya tidak goblok banget. Pengajian di kemasulan, hadir sudah sekali sepekan, selesai itu sudah ngurusin rumah tangga sama suami, surga dapat. Sudah selesai. Ngapain capek-capek? Nambahin lagi capeknya. Itulah Islam. Enak. Karena Allah kasihan sama ibu-ibu. Gitu. Kalau ada jalan istirahat, memang diuji lewat di anu, ya memang ada dua ujian paling berat bagi wanita. Melahirkan dan di masna itu ujian paling berat. Maka kalau ujian bagi wanita yang paling berat sepanjang perjalanan, wanita melahirkan, bapak-bapak enggak bisa. Paling ya itu masuk angin kalau dia gembung perutnya. Pokoknya itu hanya untuk ibu. Jadi itu, maka kalau ibu pas ajalnya di waktu melahirkan, mati syahid dia. Sama dengan bapak-bapak kalau perang. Nilainya mati syahid. Saking beratnya ujian melahirkan. Nah itu satu. Maka banyak orang yang pengen KB sebab melahirkannya susah katanya. Dasar setan. Jadi pengen bagaimana ya tidak punya anak. Punya anak dua aja, tiga aja. Persis orang-orang kafir itu otaknya. Nah, padahal melahirkan itu suatu perjuangan. Dan itu suatu yang dirahmati Allah. Jadi melahirkan itu bukan penyakit. Tapi kasih sayang Allah. Dianggap penyakit. Wah ini bahaya ini. Harus disesar. Itu sebenarnya enggak benar. Orang di Rian di bawah pohon-pohon bambu dan monyet-monyet itu melahirkan enggak pakai bidan-bidan. Lahir berapa juta orang di Rian sana itu. Keriting-keriting hitam-hitam itu enggak pakai macam-macam. Melahirkan itu bukan penyakit. Melahirkan itu rahmat Allah nyari obat, nyari enggak usah melahirkan itu. Mau jadi apa saja melahirkan, lahir kambing aja, kambing ini lain lahirnya, kambing ini lain lahirnya, kambing ini lahirnya, walaupun kambing-kambing lah beda lahirnya. Manusia juga gitu, tapi melahirkan itu rahmat Allah, senang, menyenangkan. Sekarang karena emansipasi, wanita karir, wah pengennya lo bisa melahirkan dulu, enak-enak ngomong. Padahal roh itu bukan dia yang ngatur, kalau Allah tidak membuat dia dapat anak sampai mati dia tidak punya anak. Mau dia KB, munda KB, enggak ada urusan. Kalau dia mau punya anak 10, tetap saja 10 roh itu enggak bisa dibom. Mana bisa dipel-pel roh itu dari Allah sana. Kalau ditentukan 10 ya sudah 10. Kalau ditentukan 5 ya 5, ditentukan 3, 3. Mau dia apa tetap 3. Kalau 3. Kalau enggak ya tetap tidak. Itu urusan Allah. Kalau badan bisa dibom. Ini bisa dipotong, putus, namanya badan. Kalau roh mana bisa? Nah, itulah. Maka yang kedua beratnya kalau di Mesna. Maka bagaimana kalau orang Mesna? Kalau lahir tetap sabar dan tawakal. Kalau pas ajalnya datang, matinya mati sah. Masih sahid. Kalau laki-laki sama dengan waktu perang dia. Mempertaruhkan nyawanya. Nilainya tinggi. Kalau dia di Mesna, apa nilainya? Kalau dia sabar menghadapinya, maka dia itu menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari. Wah bidadari itu tidak usah ratunya. Yang paling kelas rendahnya saja kentutnya harum apalagi. Cantiknya sudah luar biasa. Apalagi ratunya kayak apa tidak bisa dibayangkan lagi itu. Itu nilainya kalau diuji dengan Dimas. Dimasnya Rasulullah Sarubah itu. Padahal sebenarnya menguntungkan Rasulullah itu 9. 9. Ini nomor 1. Besok keliling, tinggal di nomor 2. Besok keliling, tinggal nomor 3. Besok keliling, tinggal nomor 4. Besok keliling, tinggal nomor 5. Bukan ditinggal SMS. Kok SMS ini kan giliran saya? Iya. Di SMS saja enggak boleh. Rasulullah itu keliling saban hari. Lihat. Dilihat saban hari. Enggak jauh-jauh. Nah, sehingga ketahuan. Ya. Jadi tidak apa namanya... Ya, karena ayo kita makan bersama-sama, kumpul, makan rame-rame. Hoyo, 9 mas, ini lauknya macam-macam. Hoyo, selesai, perut, piringnya masing-masing, selesai. Enggak, capek-capek. Karena sepakat. Dianggap mitranya, teman hidupnya, kakak beradik seolah-olah gitu. Bukan dianggap saingan, kalau saingannya benturan terus. Nah, itulah yang, tapi tidak semua orang wanita mesti bersenang. Enggak, ada yang bersenang, ada yang tidak. Itu urusan Allah. Jodoh itu tidak bisa ditentukan. Saya mana pernah berencana, atau ayah saya atau ibu saya pernah berencana, nanti anak saya ini akan dinikahkan di Sumatera. Enggak, saya dari Sumbawa sana. Tidak ada niat ke sini nikah. Saya itu niatnya keliling dunia, izinnya kepada orang tua. Malah datang nikah sini. Karena jodoh itu urusan Allah. Cuma yang paling bertanggung jawabnya, kita benar apa salah itu. Kerjaan ini ketentuan Allah, tapi kita benar atau salah itu kita punya tanggung jawab. Nasib kita itu tetap ketentuan Allah. Ada burung perkutut. Tahu kan ibu burung perkutut ya? Ada enggak burung perkutut? Ibu tolong saya dimasukkan ke sangkar di depan rumah ibu itu. Ada enggak burung perkutut gitu? Enggak ada kan? Terus ibu ambil burung perkutut itu. Taruh dalam sangkar kan? Baru ibu ini atau saya atau bapak. Bukan Allah bukan. Manusia yang curang-curang ini. Otaknya sempit ini. Karena dia yang naruh burung perkutut di sangkar sampai pagi. Oh, enggak ada air. Oh, enggak ada makan. Kasih makan. Kalau telat keluarganya ngasih makan. pulang. Ibu, kok ini enggak dikasih air, kasihan kan sudah. Marah dia. Itu baru manusia, apalagi Allah. Kita pernah enggak minta hidup dunia ini dari Allah dulu? Kan enggak pernah. Allah menghidupkan kita di sini. Masa Allah itu enggak bijak? Kok kita takut? Allah itu makaya, maha hebat, maha bijaksana. Hidup petakut ada apa? Imannya kemana itu? Udah dunia ini enggak ada urusan. Itulah dunia itu. Mau pening kepala mau enggak, ya itulah dunia itu. Jalan aja. Ibadah yang jadi urusan. Nah, baru ada gunanya hidup. Beriman tanpa pembuktian pelaksanaan syariat namanya pengikut iblis. Sekarang pembuktian kebenaran amal soleh tanpa karena iman namanya orang kafir. Orang kafir bisa membantu orang miskin enggak? Bisa. Bisa enggak biayai orang kafir, biayai anak istrinya? Bisa. Bisa, tapi bukan karena iman, kafir namanya. Amal solehnya itu kafir. Dia bisa bersedekah. Orang kafir juga, tapi bukan karena imannya, maka dia orang kafir. Maka orang beriman itu amanu wa amilus solihat. Iman saja tanpa amal soleh, pengikut iblis. Amal soleh doang tanpa sami'na wata'na karena imannya. Nah, tanpa ulil amri Allah, Rasulul amri, tanpa taat, orang kafir. Memang enggak bisa direkayasa, enggak bisa. Akal-akalan gitu enggak bisa. Kita harus, ini Islam, mau Islam apa tidak? Mau jalan, enggak mau ya rugi sendiri, gitu. Nah inilah yang menjadi penekanan kesatuan umat Islam itu untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini karena imannya, dorongan imannya, bukan karena dorongan kepentingan. Kalau orang kafir itu kerja dorongan kepentingan. Kalau orang beriman itu kerja dorongan ibadah, dorongan tuntunan, bukan kepentingan. Mungkin kepentingannya tercapai, mungkin juga tidak. Tapi dorongannya tuntunan. Lah kalau orang kafir dorongannya kepentingan. Kenapa kamu gini? Minum ya karena haus. Minum. Tapi kalau dorongan kebenaran, praktek Islam memang haus kebetulan, praktek Islam minum dapat pahalanya. Itulah amanu wa amilus solihat namanya. Sami'na kepada siapa? Minum kayak gitu. Sami'na wa ta'na kepada ajaran Rasul menurut ilmu dia. Jadi ilmu itu gunanya apa? Untuk meningkatkan derajat amal orang itu, bukan untuk dapat hidayah. Ilmu untuk peningkatan nilai amal. Kalau orang nanam jagung, ilmunya sempurna. Nanam jagung sebelah sini, ilmunya enggak sempurna, maka nanam jagung yang dengan ilmu ini lebih tinggi derajat nilainya daripada nanam jagung yang bodoh ini karena ilmunya enggak sempurna. Jadi ilmu itu gunanya untuk peningkatan derajat amal orang. Maka auzubillahirrahmanirrahim utul ilma darajat. Bukan untuk dapat hidayah. Kalau hidayah mah enggak ada urusan. Hidayah mah siapa yang dikehendaki Allah. Maka kalau orang sudah dapat hidayah, waduh itu barang mahal. Enggak gampang itu. Nyawa disabung mempertahankan hidayah itu. Hanya karena pertengkaran hidayah itu suatu yang barang mahal betul. Bayangkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang yang dapat hidayah itu. Bukan harga enteng itu. Begitu hebatnya hidayah, maka orang dapat hidayah itu, dia jaga betul-betul hidayah itu. Hidup mati di situ dia. Nah, itu pokok-pokok prinsip kehidupan yang kita terangkan ini, pokok-pokok prinsipnya bagi kehidupan orang yang punya keyakinan, beriman. Kalau lepas dari itu udah percuma. Enggak ada guna-gunanya. Kayak apapun hidup enggak ada guna-gunanya. Maka saya suka bilang sama keluarga Hilafah itu, seandainya saking hebatnya kita, terus kita bisa terbang ke langit 10 kali sehari saking hebatnya. Kentut kita bau kasturi, harum kentutnya. Mati masuk neraka enggak ada gunanya, apalagi enggak bisa. Enggak ada guna-gunanya kan? Apalagi enggak bisa terbang. Hai. Maka prinsip itu harus dipegang oleh seluruh warga Hilafah. Kita sudah sampaikan, ya tinggal kita mengharap bantuan Allah, sebab kita tidak bisa percaya pada kemampuan kita. kita tidak akan mampu untuk itu. Harus minta tolong sama Allah, ya Allah, kasih kita kemampuan lahir batin untuk itu. Minta sama Allah juga. Kalau percaya sama diri sendiri enggak bisa. Kita ini lemah, la haula wala quwata illa billah. Jadi harus banyak minta sama Allah supaya diberi kemampuan. Kalau Allah enggak beri kemampuan, kayak apapun hebat kita enggak bisa. Itu suatu yang mahal. Nah, inilah yang kita bawa khilafah itu. Jadi kalau khilafah itu bagaimana sih? Watak-watak orang khilafah, ya itu tadi khilafah itu. Yang lainnya masih banyak lagi, tapi ya tentu ini yang pokok, yang sebab inilah awal. Kalau ini enggak, percuma kesananya, percuma. Ya, begitu. Ya, ini kan sudah berapa menit, bosan nanti dengar. Tuh, sudah panjang ceritanya. Enggak kerasa. Cukup lah ya. Tinggal sekarang bebas, tanya jawab. Apakah bisa bebas? Sekarang kita kembalikan dulu kepada pembawa acara, yaitu Ibu apa tadi? Ibu Alisa yang ngebeli itu. Iya, Ibu Alisa ya. Kepada kita kembalikan waktu untuk diatur lagi oleh Ibu Alisa. Apa barangkali ada yang bertanya, barangkali ada yang berkomentar juga boleh. Tidak bertanya tapi menyampaikan sesuatu juga boleh. Pokoknya semuanya bebas. Pokoknya bebas untuk tujuannya meningkatkan nilai iman kita dan memperluas kemampuan ibadah kita. Itu gunanya kegiatan ini untuk peningkatan iman dan memperluas ketakwaan masing-masing. Nah, saya akhiri dulu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, sayyidul muslimin muslimat, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.